Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Kita sedang pelajari definisi al-adl. Al-adl secara bahasa maknanya apa? Asal maknanya al istiqamah. Baik. Ta'rifu inda ahli al-mustalah madha? Wasfun. Fi syakhs yaqtadi madha? Al istiqamah fi amrain. Fi din wa wal muru'ah. Baik. Idzan al-fasiq adlun am laysa bi adlin? Al-fasiq laysa bi adlin. Ad-dalil ala anna al-fasiq la yuqbalu khabaruh bal la budda min at-tabayyun. Ayo ya alladziina aamanu jaa'u fasiqun bi nabai fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalah. Penyebutan adil ada di ayat At-Talaq, yaitu asyhadu dawai adlim minkum. Tetapi bedanya riwayat dengan syahadat apa? Farku bainahuma. Syahadat bersyaratkan dua ini. Nah, jumlah. Pada riwayat dipersyaratkan satu. Kalau tidak satu, enggak ada. Kalau tidak satu, nol. Nah, yakni tidak dipersyaratkan jumlah lebih dari satu. Nah, yakni meskipun satu orang. Baik, kemudian pada syahadat ada perbedaan syahadat laki-laki dengan wanita, yaitu berapa perbedaannya? 2 banding 1 ya. Ya, syahadatul mar'ah nisfu syahadat ar-rajul. Dalam riwayat beda riwayat laki-laki dan wanita? Sama. Baik. Muru'ah. Muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah apa? Yani dalam makna bahasa kita apa? Martabat. Harkat martabat. Baik. Definisinya? Ayyaf ala? Ma yujammilu izayinuhu? Wa yada'ama? Yudannisu izayinuhu. Naam. Baik. Yani ayyaf ta'mila? Ma yujammiluhu amaman nas wa yuzayyinuhu wa yamdahuhu alaih wa an yatruka ma yudannisuhu wa yusayyinu indan nas. Baik. Qala Ibn Uthaymin rahimahullah, وقد يختلف العلماء في تعديل رجل معين، وقد يختلف boleh jadi ulama berbeda pendapat dalam hal menyifati seorang rawi dengan adalah sebagai orang adil, yakni merekomendasi orang itu sebagai orang yang bersifat adil, yang punya adalah. pada rajul muayyan, pada orang tertentu. Ya, jadi boleh jadi ulama berbeda pendapat dalam rekomendasi orang tertentu dia adil atau tidak. Wa hadhihi taqa'u katsiran. Dan ini bukan jarang ya. Kata Syekh, wa hadhihi, dan ini ya, taqa'u katsiran, qadhiyah ini ya, perkara ini taqa'u katsiran, banyak terjadi. Jadi banyak ditemukan rawi yang diperselisihkan dia adil atau tidak. Unzur mathalan. Unzur mathalan. At-tahdhiba atau tahdhib at-tahdhib li Ibn Hajar atau ghairahu tajid أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ يختلف فيه الحفاظ. نعم. Jadi yang benar undur ya. Maktub indana mada? An? Undur. Ha? Hamzanya hamza? Qat'i. Kalau dijadikan fil amr hamza qat'i jadi undur. Undur bukan. Kalau dijadikan fil mudhari an? Anduru, saya melihat misalkan. Tapi di sana setelahnya kelanjutannya tajidu. Aku melihat kemudian kok menjadi engkau akan melihat. Jadi ini keliru. Yang benar apa? Undur, hapus hamzah kodenya. Nah, hamzah wasol ini. Undur, silakan lihat. Misalkan kitab at-tahdhib. Ya. Atau tahdhib at-tahdhib li Ibn Hajar. Atau tahdhib at-tahdhib li Ibn Hajar. Yang di karang Ibn Hajar tahdhib at-tahdhib ya. Nah, ini yang dia maksud, yang dimaksud Ibn Uthaymin at-tahdhib, yaitu tahdhib-tahdhib karya Ibn Hajar. Karena ini sudah penataan ya, kitab tahdhib-tahdhib itu asalnya namanya Al-Kamal, kemudian menjadi tahdhibul Kamal. Nah, setelah itu baru kitab yang ketiga tahdhib-tahdhib Ibn Hajar. Itu tahdhibut tahdhib diringkas lagi Ibnu Hajar menjadi takribut tahdhib. Itu kitab apa? Biografi rawi. Au ghairahu atau kitab lainnya. Tajid. Pasti engkau akan melihat di kitab-kitab itu. Anna syakhsan wahida, bahwa sesungguhnya satu orang rawi ya, pada biografinya yakhtalifu fihi al-hufadz, yani ada akan pasti akan anda temukan ya. Sekian. Nah, satu rawi, para huffaz, para penghafal hadis, ahli hadis berbeda pandangan tentang dia. Fayaqulu ahadul huffazi, maka salah satu dari huffaz akan mengatakan, hadza rajulun la ba'sa bihi. Hadza rajulun la ba'sa bi, ini adalah seorang pria yang tidak mengapa. Ya. La ba'sa bihi, tidak mengapa diterima riwayatnya. Wa yaqulu ghairuhu, dan yang lainnya mengatakan huwa thiqatun. Dia thiqah. Nah, ini menyifatinya ya, ta'dilnya masya Allah, mengakui bahwa dia thiqah, terpercaya, adil. Wa yaqulu akhar, dan yang lainnya mengatakan idrib ala hadithi laisa bisyai, idrib ala hadithi, buang hadisnya, lempar hadisnya, laisa bisyai, tidak punya nilai, ya, hadisnya tidak bernilai. Ini apa? Jarah, ya, menyifatinya dengan celaan, rawi itu tidak diterima hadisnya, ini bukan orang yang adil. Ini kan berbeda pendapat kan? Fa idza ikhtalafu famadza na'malu? Jadi apabila mereka berbeda pendapat seperti itu, apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Kita mendapati kita ini sedang meneliti hadis, ya. Kita lihat sanadnya, kita dapati rawinya, kemudian kita buka tahdzibut tahdzib, buka takribut tahdzib atau semisalnya, ya. Mizan, lisanul mizan, misalnya. Kita dapati rawi ini, waduh, diperselisihkan. Di mana ini? Satu mengatakan thiqah, satu mengatakan laisa bithiqah, dan seterusnya tadi contohnya, ya, gambarannya. Jadi hadisnya diterima apa tidak ini? Sanadnya sahih apa tidak ini? Kan begitu masalahnya. Iya kan? Kalau kita dapati semua ahli hadis yang dinukil di situ mengatakan thiqah, adlun, hah? Dan semisalnya, ya sudah, oh ini berarti rawi ini, hei, teliti lagi rawi yang lainnya. Kita dapati semuanya thiqah, berarti sanadnya tidak ada juga inqita, misalkan muttasil, sambung dan seterusnya. Ini kalau kita dapati, wah, berbeda pendapat ini. Jadi hadisnya diterima apa tidak, kan? Bingung kalau tidak tahu kaidahnya. Ini yang akan diajarkan oleh Syekh. Fa idza ikhtalafu famadza na'mal? Naqul, kita mengatakan idza ikhtalafa al-ulama'u, apabila ulama berbeda pendapat fi mithli hadhihi al-mas'alati wa ghairiha, pada masalah semisal ini dan selainnya, fa innana na'khudhu bima huwa arjahu. Maka sesungguhnya kita mengambil, ya, pendapat yang paling kuat. Fa'idha kana alladhi, yakni apa? Kita mentarjih. Na'khudhu bima huwa arjah artinya apa? Kita menempuh metode tarjih. Ada yang ditarjih di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian, fa'idha kana alladhi wathaqahu a'lam. Fa'idha kana alladhi wathaqahu a'lama bihali syakhsi min ghairih. Kemudian apabila yang mentaufiq, yang menilainya thiqah, yang menta'dil dia, lebih tahu tentang keadaan orang tersebut, min ghairihi, dibandingkan orang lain, fa innana na'khudhu biqaulih, maka sesungguhnya kita mengambil pendapat dia. Apa alasannya? Kenapa kita mentarjih pendapat dia? Li'annahu a'lamu bihalihi min ghairihi. Li'annahu a'lamu bihalihi min ghairihi. Karena sesungguhnya dia lebih tahu keadaan orang yang disifati itu dibandingkan ahli hadis yang lainnya. Baik. Dia yang lebih tahu tentang orang itu dibandingkan yang lain, berarti kan dia yang kita jadikan pegangan, ya. Baik. Ta'dil dia yang kita ambil. Wa li hadza la nara ahadan ya'lamu hal asy-syakhsi illa man kana bainahu wa bainahu mulazamatun. Wa li hadza, karena ini, la nara, kita tidak akan mendapati, tidak akan melihat ahadan, seseorang ya'lamu hal asy-syakhsi, mengetahui keadaan, ya, seorang rawi, illa, kecuali man kana bainahu wa bainahu mulazamatun, kecuali orang yang memiliki mulazamah, ya, kecuali orang yang selama ini mulazamah antara dia dengan orang itu. Apa mulazamah? Mulazamah artinya selalu bersamanya. Selalu bersamanya. Nah. Jadi tahu betul tentang dia karena memang selalu bersama dengan dia. Nah. Fa idza 'alimna anna hadzal rajula mulazimun lahu. Jadi apabila kita mengetahui bahwa orang ini, ahli hadis ini mulazimun lahu, selalu bersama dengannya, wa wasafahu bil adalati, dan dia menyifatinya dengan adalah, keadilan, bahwa dia adil, dia adil. Ya. Qulna, kita pun mengatakan huwa a'lamu min ghairi. Dia lebih tahu daripada yang lain. Sudah. Dia lebih tahu daripada yang lain, fa na'khudz bi qawli, maka kita mengambil pendapatnya. Ya. Karena dia tidak berbicara sembarangan. Ya. Dia tahu betul orang itu karena selalu bersamanya dan dia sudah merekomendasinya, mentakdilnya. Sudah, kita ambil saja. Wa kadza ma idza dha'afa ahaduhum rajulan wa kana mulaziman lah. Demikian pula ma idza dha'afa ahaduhum rajulan, apabila salah satu dari ahli hadis menyifati dhaif, lemah seseorang, wa kana mulaziman lah, dan dia selalu bersamanya. Wa huwa a'rafu bihali min ghairi, dia lebih tahu tentang orang itu daripada yang lainnya. Fa innana na'khudhu bi qawli, maka kita ambil pendapatnya. Dan kita mengatakan berarti dhaif. Baik. Fal muhimmu, jadi al muhim, yang penting ya, annahu idza ikhtalafa huffadul hadithi, apabila huffadul hadith berbeda pendapat, fi ta'dili rajulin, dalam hal menta'dil rajul, menyifatinya adil, thiqah, au tajrihihi, atau menyifatinya majruh, tercela, dhaif, ya, tidak thiqah, tidak adil. وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَوْسُوفِ مِنَ الْآخَرِ, dan salah satu dari kedua ahli hadis yang berbeda pendapat dalam menilai rawi itu, salah satunya أَقْرَبَ, lebih dekat, إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَوْسُوفِ, ya, مِنَ الْآخَرِ, lebih dekat dalam pada penyifatannya, dalam hal mengenal. Nah, lebih dekat dalam hal mengenal rawi yang disifati itu daripada yang lainnya. Fa innana na'khudhu biqawli man huwa aqrabu ilai, maka sesungguhnya kita mengambil pendapat orang yang lebih dekat kepadanya. Yang lebih dekat kepadanya, yang dia selalu bersamanya, wa a'lamu bihali min ghairi, dan dia lebih tahu keadaannya daripada yang lainnya. Ini salah satu dhabit, kriteria, ya, salah satu kaidah, ya. Apa dari kaidahnya dalam mentarjih? Salah satu sisi kita mentarjih apa? Sisi penguat ketika kita mendapati salah satu dari yang berbeda pendapat itu dia lebih dekat kepada rawi yang diperselisihkan, dalam arti dia lebih mengetahui keadaannya karena dia selalu bersamanya, mulazamahnya, ya, lebih. Baik. Nah, diingat ini. Kemudian amma intasawal amran, adapun jika kedua perkaranya seimbang, yakni dua pendapat itu seimbang, nah ini bagaimana mentarjihnya ini ya. Sebelum lanjut, mana yang lebih tahu tentang seseorang yang satu negeri dengan dia, satu tempat dengan orang yang negerinya di tempat yang lain? Hah? Ini ahli hadis sama-sama dengan dia, misalkan di sama-sama dengan dia di Basrah misalkan. Nah, yang satunya ahli hadis, yang lainnya yang menyifatinya orangnya di Kufah. Ini kan beda kota kan? Nah, yang mana yang lebih tahu tentang orangnya? Mana yang lebih dekat diambil? Yang di Basra kan dia satu negeri. Nah, dia lebih tahu tentang orang itu daripada yang berada di negeri yang lain. Kan begitu. Meskipun yang ini juga pernah bertemu, pernah berjumpa. Ya, sekian kali. Tapi yang ini, wah memang dia satu mulazamahnya tentunya lebih. Tayyib. Amma intasawal amron. Adapun jika kedua perkaranya seimbang, bi an kana kullu wahidin minhuma ba'idan an dzalika syakhs. Ya. Dengan bentuk salah satu dari keduanya masing-masing dari keduanya. Nah. Bi an kana kullu wahidin minhuma. Setiap ya, masing-masing dari dua orang ahli hadis yang menyifatinya dengan sifat yang berbeda itu, masing-masingnya ba'idan an dzalika asy-syakhs, sama-sama aja jauh dari raw yang disifati itu. Nah, berarti kan kita tidak bisa mengatakan oh ini lebih tahu karena dia lebih dekat. Enggak bisa, karena sama-sama aja jauh. Au jahilna al-amra fi dzalik, atau jahilnal amra fi dzalik, kita tidak tahu ya perkaranya dalam masalah itu, kita tidak tahu yang mana di sini yang dekat, yang mana yang jauh, kita tidak faham sama sekali, tidak tahu sama sekali. Jadi sisa tidak ada wajhut tarjih, sisi untuk mentarjih itu enggak ada seperti yang pertama. Faqad ikhtalafa al-ulama'u, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, kaidah ini, kaidah berikutnya ya. Hal na'khudhu bit-ta'dili au na'khudhu bit-tajrih? Apakah kita mengambil ta'dil, rekomendasi bahwa dia adil, atau kita mengambil tajrih ya? Yang mencela, na'am, celaan terhadapnya. Celaan terhadapnya yang menyifatinya tidak adil. Bina'an, berdasarkan ala annahu hal lil aslu fil insani al adalatu aw al aslu fihi adamul adalati, berdasarkan kaidah ya, apakah al aslu fil insani al adalatu, yang merupakan hukum asal pada seseorang adalah adalah, bahwa pada asalnya setiap orang itu memiliki adalah, sampai datang dalil yang jelas bahwa dia tidak adil. Apakah demikian? Au ya, awil aslu fihi adamul adalati, atau pada asalnya setiap insan, setiap orang itu tidak memiliki adalah. Ya, yakni kita tidak tetapkan adalahnya sampai kita punya dalil yang jelas memastikan bahwa dia adil. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Baik. Nah, dua kaidah yang disebutkan ini hasilnya berbeda. Ya. Faman qaal, barang siapa mengatakan innal aslal adalatu, bahwa sesungguhnya hukum asal pada setiap orang adalah adalah. Pada saat setiap orang itu adil. Ya. Akhadha bil adalah, maka dia akan mengambil al adalah. Berarti dia akan mengambil, ya, ucapan yang mengatakan bahwa dia adil. Berdasarkan kaidah al asl fil insan al adalah. Ketika-tika dia mendapati ada rawi diperselisihkan, ini mengatakan adil, ini mengatakan majruh, laisa bi'adil. Dengan kaidah yang dipegangnya bahwa al-asl fil insan al-adalah, berarti mengatakan berarti ini yang kita ambil. Berarti adil dia. Wa man qala, dan barang siapa mengatakan innal asla adamul adalati, sesungguhnya pada asalnya adalah tidak adanya adalah, yakni kita tidak mendapatkan adalah padanya, akhadha bil jarhi, dia akan mengambil jarah, celaan terhadapnya, warad dari riwayatahu, dan menolak riwayat. Yang lainnya mengatakan ini berselisih. Satu mengatakan adil, yang mengatakan satunya lagi mengatakan la sabi adil. Kaidahnya yang saya pegang adalah pada asalnya seseorang tidak memiliki adalah, kita tidak tetapkan adalahnya. Ya. Maka saya mengambil yang menjarah. Berarti saya tolak riwayat. Nah, gitu. Ya, ini makna keterangan Syekh, hal na'khudhu bit-ta'dil atau na'khudhu bit-tajrih? Apa kita mengambil ta'dil atau mengambil tajrih? Karena sisi tarjih yang sebelumnya tidak ada. Maka bina'an 'ala annahu halil aslu fil insani al-'adalah aw al-aslu fi 'adam al-'adalah, ini yang menentukan. Faman qala innal asla al-'adalatu akhadha bil-'adalah, wa man qala innal asla 'adam al-'adalati akhadha bil-jarhi wa radda riwayat. Fahimtum? Ada yang ketiga, pendapat yang ketiga, fassala ba'duhum, dan sebagian mereka ahli hadis memberi tafsil, memberi rincian. Faqal, maka dia mengatakan yuqbalu minhuma ma kana mufassaran, diterima salah satu dari keduanya, yakni pendapat salah satu dari keduanya, ya, ma kana mufassaran, yang ucapannya mufassar. Ya. Ucapannya mengandung penjelasan rincian. Itu makna mufassar. Yani ucapannya itu mengandung penjelasan rincian. Wal mufassaru mithlu an yaqula. Al-mufassar, misalnya dia mengatakan, an yaqula al-mu'addilu. Ini harusnya titik duanya enggak di sini. Hah? Titik duanya dihapus. Titik duanya dihapus. Ini jika ada titik dua di sini nanti akan disangka wal-mufassaru mithlu an yaqul. Nah, baru kemudian makul kol, berarti isi ucapan ini setelahnya, padahal belum fa'il itu. Setelahnya itu fa'il, bukan isi ucapan, bukan isi yakul, bukan. Tapi fa'il yakul, an yakul al mu'addilu. Nah, itu fa'il dia, makanya salah penempatan titik dua. Dihapus. Wal mufassaru mithlu an yakul al mu'addilu alladhi wasafahu bil adalah. Nah, ini kan, nyambung. Mufassar contohnya al-mu'addil, yang menta'dil mengatakan, yani al-mu'addil alladhi wasafahu bil adalah, yang menyifati dia dengan adalah mengatakan. Nah, ini baru isi ucapannya, makul qaulnya di sini. Tepatnya titik dua di sini benar. Huwa adlun wa ma dzukira fihi min al-jarhi faqad taba min. Nah, ini lengkapnya ucapannya. Ini mufassar ini namanya. Dia bukan hanya mengatakan huwa adlun fahas, dia adil. Itu saja, titik. Kalau itu tidak mufassar itu. Itu masih apa? Masih mujmal, masih global. Nah. Ada tafsir setelahnya, penjelasan. Ya, wa ma dzukira fihi minal jarhi faqad taba min. Dan apa yang disebutkan tentang dia, ya, berupa jarah, celaan terhadapnya, bahwa dia begini begini begini, faqad taba minhu, maka sungguh dia telah taubat. Seorang jika sudah taubat, man taba taballahu an. Pada siapa taubat? Allah menerima taubatnya. Wa taibu kaman la dzamba lahu, dan orang yang bertobat bagaikan orang yang tidak punya dosa. Tadinya dia fasik, tapi dia sudah taubat dengan kefasikannya dan menjadi orang yang soleh. Berarti adil amla? Adil kan? Naam. Yang menjarahnya tidak tahu kalau dia sudah taubat. Taunya ya itu. Taunya dia tahu dulu dia ada kefasikannya. Tapi dia tidak tahu bahwa sudah taubat dan sudah baik jadi orang soleh. Nah itu. Tafsirnya di sini. Wa madzukira rofi minal jarhi faqad taba minhu. Di sini tafsirnya. Mithlu an yujraha bi annahu yashrabul khamra. Misalkan dia dijarah, dicela. Ya. Bahwa sesungguhnya dia minum khamr. Minum khamr kefasikan. Fayaqulu alladhi wasafahu bil adalati huwa adlun. Maka yang menta'dil menyifatinya dengan adalah mengatakan huwa adlun, dia adil. Ya, jadi dia bagus agamanya. Loh, kok bagus agamanya adil? Kok istiqamah padahal peminum khamr? Dulu. Wa ma dzukira anhu min syurbil khamri faqad taba minhu. Apa yang disebutkan, ya, bahwa dia minum khamr, maka sungguh dia telah taubat darinya. Yang satunya mengatakan rajulun fasik syaribul khamr. Yang mana yang kita ambil nih? Satu ahli hadis mengatakan fasik syaribul khamr, peminum khamr. Yang satunya mengatakan adl. Wa ma dzukira minhu min syurbil khamr faqad taba. Yang mana kita ambil? Ta'dil yang mufassar, karena dia memberi penjelasan. Nah, itu dulu. Sekarang dia sudah taubat. Yang menjara tidak tahu karena sudah taubat. Wajib. Idan nuqaddimul mufassar. Jika demikian kita mendahulukan yang mufassar, li'annahu ma'ahu ziyadatu ilm, karena sunnah bersamanya ada tambahan ilmu. Ya. Tambahan ilmunya apa? Ilmu bahwa dia sudah taubat. Yang menjara tidak mengilmui itu taubatnya. Taunya cuma syurbul khamrnya. Faqad 'alima annahu majruhun bil awal. Maka sungguh dia mengetahui, punya ilmu bahwa memang orang itu majruhun bil awal. Orang itu majruh, ya, tercela dengan yang pertama, ya. Bahwa dijarah dia dengan syurbul khamr, thumma zala anhu, kemudian telah hilang darinya ma yaqtadil jarha, sesuatu yang menuntut tercelanya dia, yaitu syurbul khamrnya. Dia sudah taubat dari hal itu, maka dia kembali menjadi adil, sudah tidak fasik. Wa in kana al-amru bil aksi, apabila perkaranya kebalikan dari itu, di an qala al-jarihu, ya, dengan cara al-jarihu yang menjarah, mencela dia, mengatakan hadha ar-rajulu laysa bi'adlin li'annahu mudminun 'ala syurbil khamri. Orang ini tidak adil, tidak adil, bukan orang adil, bukan orang yang bagus agamanya, orang yang tidak, bukan orang istiqamah. Kenapa? Li'annahu mudminun, dia menyifati mudmin, karena sesungguhnya dia adalah pecandu khamr. Mudminun ala syubli khamr, dia terus menerus minum khamr, yani pecandu khamr, dan selalu minum khamr. Jadi belum berhenti berarti, sampai ketika disifati dia masih minum khamr, pecandu khamr. Ini tafsir ini, mudmin ini menunjukkan pecandu khamr, ya. Jadi tidak lepas dari minum khamr. Ini tafsir ini mufassar namanya. Ya. Fa fi hadhihi al-halati nuqaddimu al-jarih. Fa fi hadhihi al-halati nuqaddimu al-jariha. Maka dalam keadaan seperti ini kita mendahulukan pendapat al-jarih dari hadis yang menjarah dia. Baik, selesai ini. Kaidah yang ketiga. Jadi yang pertama ada sisi tarjih. Ya. Yang mulazamah dengan rawi itu yang selalu bersamanya, lebih dekat dengannya, lebih tahu, itu yang kita ambil dibanding yang jauh, yang tidak mulazamah, yang tidak pengetahuannya tentang orang tersebut, rawi tersebut tidak seperti yang mulazamah. Yang kedua, ya. Ketika tidak ada sisi tarjih tersebut, tapi ada yang mufassar, maka kita ambil yang mufassar. Baik yang ta'dil mufassar atau tajri mufassar. Tafsirnya ini yang menjadikan kita mengambilnya. Baik. Kemudian, wa in lam yakun ahaduhuma mufassiran. Apabila salah satu dari keduanya tidak menafsirkan, tidak memberi penjelasan sisi penyifatannya, au fassara jami'an, atau dua-duanya memberi tafsir penjelasan sisi penyifatannya, ya, fassara jami'an syai'an 'anil rawi, dua-duanya memberi penjelasan, ya, sesuatu yang dia sematkan sifat itu terhadap rawi. Fahuna naqul, maka di sini kita mengatakan in kana al-jarhu aw at-ta'dilu ghayra mufassarin, apabila jarah atau ta'dil itu tidak mufassar, fayambaghi, maka semestinya an natawaqqafa, kita tawakuf, abstain. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu dari dua pendapat yang berbeda. Idza lam najid murajjihan, apabila kita tidak menemukan sisi tarjih, sisi penguat salah satu dari dua pendapat itu. Fal wajibu, maka kewajiban kita tawakkufu fi hali hadzal rajuli, tawakuf abstain tentang orang ini. Berarti menggantung kalau begitu. Menggantung. Ya. Berarti kita belum bisa menilai dia. Nah. Wal yu'lam. Hendaknya diketahui anna ba'da ulama'il hadithi. Bahwa sebagian ulama hadith indahum. Mereka memiliki tashaddudun fit ta'dil. Sisi tashaddud. Ya. Terlalu keras dalam apa, terlalu berlebihan. Nah, tashaddudun fit ta'dil, berlebihan ya, tashaddud berlebihan dalam ta'dil. Wa ba'dhum indahum anna ba'd ulama al-hadith indahum tashaddud fit ta'dil wa ba'dhum ma'tuf ala ba'd al-ulama. Na'am. Wa ba'dhum indahum tasahul fi at-ta'dil, dan sebagian lainnya tasahul, bermudah-mudahan, ada sisi bermudah-mudahannya dalam ta'dil. Ini ada dua taraf, ya, dua ujung, yang pihak yang satu berlebih-lebihan, satunya lagi bermudah-mudahan. Ya'ni anna ba'dhum min tasaddudihi, ya, sebenarnya sebagian dari mereka min tashadduri, termasuk dari berlebihannya dia, yajrahu bima la yakunu jarihan, dia menjarah, ya, dia menjarah dengan suatu alasan yang dengan suatu perkara yang alasan itu, perkara itu bukan jarih, bukan celaan terhadapnya. Jadi dia terlalu berlebihan. Dijarah dengan sesuatu yang sebenarnya itu bukan jarah. Bukan jarah sebenarnya, tapi dia jarah dengan itu. Ah, berlebihan dia. Hah? Jadi dia tidak adil dalam menyifatinya karena berlebihan. Bukan jarah, bukan sesuatu yang jadikan faktor menjarah, dijadikan faktor untuk menjarahnya. Wa minhum man yakunu 'alal 'aksi fayatasahalu, di antara mereka ada juga yang sebaliknya, fayatasahalu, maka dia bermudah-mudahan, fayu'addilu man la yastahiqqu ta'dil. Nah, fayu'addilu man la yastahiqqu ta'dil, maka dia menta'dil rawi, yani menyifati adil rawi yang tidak berhak untuk direkomendasi, merekomendasi rawi sebagai orang adil, ya, yang sebenarnya dia tidak berhak direkomendasi. Dia bermudah-mudahan. Tayyib. Bisa difaham ya? Ini makna ba'dul ulama madza indahum tasaddudun fi fit-ta'dil. Mungkin supaya bisa langsung difahami, lebih tepatnya nih ditaklik aja nih, tasaddudun fit-ta'dil yakni fil jarh. Maksudnya sebenarnya fil jarh wa ta'dil ini. Tasaddudun fi fit-ta'dil yakni fil jarh. Dia berlebihan dalam menjarah. Nah, makanya contohnya langsung nyambung di bawah, yakni anna ba'dahum min tashaddudihi yajrahu bima la yakunu jarihan. Yujarrihu, ya. Anna ba'dahum min tashaddudi yujarrihu. Nah, bima la yakunu jarihan. Jadi dia menjarah, mentajrih dengan sesuatu yang sebenarnya bukan faktor untuk mentajrih. Jadi dia tasaddud fi aish fit tajrih fil jarh. Faham? Kemudian waminum mayakunu alal aksi fayatasahalu fayu'addilu man la yastahiqqu ta'dila. Ini yang tasahul fit ta'dil. Jelas ya? Penutupnya. Wahada ma'rufun inda ahlil ilm. Dan ini dikenal di kalangan ahlul ilm. Faman kana syadidan fir ruwati, maka barang siapa dikenal berlebihan dalam menyifati rawi-rawi, keras menyifati rawi-rawi, ya. Yani keras berlebihan dalam apa tadi? Dalam tajrih, jarah, ya. Naam. Fa inna ta'dilahu yakunu aqraba lil qabuli mimman kana mutasahilan. Maka ta'dil dia, rekomendasi dia, yakunu aqraba lil qabuli, lebih dekat untuk diterima, mimman kana mutasahilan, dibandingkan yang bermudah-mudahan dalam menta'dil. Biasanya kita dapati dia menjarah, oh kali ini kok ditakdil. Berarti kalau sudah ditakdil sama dia, sudah, jangan khawatir sudah. Karena selama ini taunya pokoknya jarah. Ini sekarang mana ditakdil gitu. Yang ini biasanya ulama-ulama menjarah, dia malah adil, thiqah. Ya, ini dia bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan. Jadi yang mana yang kita terima tadi? Yang mutasyadd fi tajrih, ketika dia mentakdil berarti betul-betul sudah adil itu. Sementara yang ini memang mutasahil, biasanya dalam merekomendasi. Paham tum? Faman kana syadidan fi ruwati fa inna ta'dilahu yakunu aqrab lil qabuli mimman kana mutasahilan. Wa in kana al-haqq an yakuna al-insanu qa'iman bil aish, kenapa ada tasdid di sini, bil adli, ya, bil adli, ini salah cetak lagi nih, al-mim waspadanya, baik, qa'iman bil adli la yushaddidu wa la tasahalu, meskipun yang benar ya, sebenarnya yang benar, an yakuna al-insanu, seseorang seharusnya qa'iman bil adli, ya, kokoh dengan keadilan, tegak dengan keadilan, dia harus pertengahan, adil dalam menyifati, la yushaddidu, tidak terlalu keras berlebihan, ya, menjara dengan sesuatu yang sebenarnya bukan faktor untuk menjara, mentajrihnya dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan faktor untuk mencela, wala yatasahalu, dan tidak juga bermudah-mudahan, ya, sebenarnya majruh tapi direkomendasi gitu. Li'annana idza tashaddadna, karena sesungguhnya kita apabila kita berlebihan, ya, terlalu keras, farubbama naruddu hadithan, maka boleh jadi kita akan menolak satu hadith sahha anin Nabi SAW, yang hadith itu sebenarnya sahih dari Nabi SAW, binaan ala hadha tashadduni, berdasarkan tashaddud ini, karena kita terlalu keras berlebihan, rawinya kita jarah, akhirnya ditolak hadithnya, padahal sebenarnya tidak majruh. Nah, akhirnya ditolak hadith itu, padahal seharusnya diterima. Wa kadhama idha tasahal al insanu, begitu pula halnya jika seseorang tasahal, bermudah-mudahan merekomendasi, ya, farubbama yansibu hadithan ila Nabi SAW, boleh jadi mungkin saja dia menyandarkan, ya, satu hadith kepada Nabi SAW, bahwa ini hadith sahih dari Nabi, karena rawinya ditakdil oleh dia, padahal tidak berhak untuk ditakdir. Wa huwa lam yashah, padahal hadis itu tidak sahih. Ya, wa huwa lam yashah thubutuhu ilaihi, padahal hadis itu sebenarnya tidak sahih, tidak benar dari penyadarannya kepada Nabi SAW, disebab hadza tasahuli, dengan sebab tasahul ini. Sebenarnya majruh tapi karena dia bermudah-mudahan mentakdir, maka rawinya diterima hadisnya, padahal harusnya hadisnya tidak sahih. Nah, wadih. Barakallahu fiik. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi.